Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين كتاب الصلاة باب التأني في الركوع والسجود. Bab ta'anni, tidak terburu-buru di dalam rukuk dan sujud. Hatta yarka'al imamu wa yasjud, hingga imam rukuk dan sujud. Dalam bab salat, para makmum diperintahkan untuk mutaba'atul imam. Untuk mengikuti imamnya. Setelah gerakan imam, langsung makmum mengikuti. Ketika takbir imam, makmum langsung takbir. Untuk rukuk dan sujud, ini harus menunggu sampai imamnya sempurna rukuk dan menunggu sampai imamnya sujud. Karena perlu waktu. Sehingga yang diwajibkan, yang disunnahkan dalam bab ini ialah at-ta'anni fi ruku'i was-sujud. Para makmum dianjurkan untuk tidak terburu-buru rukuk dan sujud sampai imamnya sempurna rukuknya dan sempurna sujudnya. Ini berlaku bagi imam yang sudah tua atau masih muda, imam yang masih gesit gerakannya atau lamban gerakannya. Patokannya bukan itu, tapi patokannya adalah gerakan dia. Barakallahu fikum. Jadi bukan praktek pengamalannya bukan imam takbir Allahu Akbar rukuk, rame-rame rukuk. Allahu Akbar sujud, rame-rame sujud. Tidak. Tapi prakteknya adalah begitu imam takbir rukuk, dibiarkan sampai sempurna dia rukuk, baru makmumnya rukuk. Ketika imamnya sujud, Allahu Akbar sujud, sempurna sujud, baru kemudian makmumnya mengikuti sujud. Itu untuk rukuk dan sujud. Sayyid. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, haddathana Musaddadun. Musaddad ibnu Musarhad Abu Hasan Basri. Qala haddathana Yahya. Yahya Syekh Musaddad adalah Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan. Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan. Imam Jarh wa Ta'dil pada masanya. An ibni Ajlan, Muhammad bin Ajlan, saduq. Qala haddathani Muhammad ibnu Yahya ibnu Hibban. عن ابن محيريز هو عبد الله سيأتي akan disebutkan di bawah itu sama syekh namanya Abdullah ibn Muhayriz. An Muawiyah bin Abi Sufyan, dari Muawiyah bin Abi Sufyan semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, La tubadiruni bi ruku'in wala bi sujud. Kalian jangan terburu-buru, bergegas mendahului aku dengan rukuk dan sujud. Mubadarah itu bergegas, bersegera dalam mengerjakan sesuatu. La tubadiruni, maknanya jangan terburu-buru, jangan bergegas mendahului aku dengan rukuk dan sujud. Fa'innahu mahma, usbiqukum bihi idza raka'tu, tudrikuni bihi idza rafa'tu. Hakadha indakum? Gitu ya. Sebab bagaimanapun aku mendahului kalian dengannya ketika saya ruku, tudrikuni bihi idza rafa'tu, kamu pasti akan mendapati aku ketika aku berdiri atau mengangkat dari ruku. Inni qad badantu, sungguh aku sudah gemuk. Badantu, aku, badanku sudah berdaging. Aku sudah mulai gemuk, sudah mulai melamban. Qala Syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun hasan. Hasan dikarenakan Muhammad ibnu Ajlan, saduqun. Wa ibnu Muhayris wa Abdullah. Baik. Di sini jelas lafadznya, la tubadiruni bi ruku'in wala bi sujud. Maka yang dianjurkan ta'anni fi ruku' wa sujud. Jangan buru-buru ruku', jangan buru-buru sujud. Biarkan imam ruku', biarkan imam sujud, baru diikuti oleh para makmum. Difahami insyaAllah ya. Pada hadis ini ada alasannya. Inni qad badantu, aku sudah gemuk. Tapi yang melihat dalam bab yang disebutkan sama Syekh di atas, beliau tidak menyinggung tentang gemuk kurusnya imam. Paham belum? Hanya membawakan secara hukum syaraknya. Bab ta'anni dalam rukuk dan sujud hingga imamnya rukuk sujud. Hakada secara mutlak. Tidak menyinggung lafaz hadis ini qad badantu. Tidak dikasih keterangan apabila imamnya sudah melemah gerakannya atau imamnya sudah tua atau sudah gemuk. Tidak. Artinya lafaz ini bukan sebagai ketentuan hukum. Yang menjadi pembahasan hukum adalah ta'anninya. Ya, tidak terburu-burunya. Maka ini berlaku untuk semua imam. Imamnya sudah tua atau masih muda, imamnya gemuk atau kurus, imamnya gerakannya lamban atau gerakannya lebih kesit. Patokannya bukan gemuk, kurus, tua, dan mudanya, tapi patokannya gerakan imam. Dipahami ya? Maka syariatnya ialah makmum itu rukuk setelah imamnya itu sempurna rukuk. Allahu Akbar, rukuk dia. Baru makmumnya Allahu Akbar, sama-sama rukuk. Allahu Akbar sujud. Begitu sempurna sujud, baru yang lainnya Allahu Akbar sujud. Ini penting. Dikarenakan ya, secara praktek masih cukup banyak di kalangan kita dan juga kaum muslimin yang terburu-buru mengikuti imam rukuk, terburu-buru mengikuti imam sujud. Ya apa enggak? Imam jalan Allahu Akbar, baru bergerak menuju sujud, sudah pada sujud semuanya. La maha kata. Yang benar dalam bab rukuk dan sujud, yang benar biarkan imam rukuk, begitu dia rukuk baru yang lainnya ikut rukuk makmum. Biarkan dia sempurna sujud, baru yang lainnya sujud. Disebutkan dalam lafaz yang lain, hatta yatima sajida, sampai sempurna rukuknya, sampai sempurna sujudnya, baru kemudian makmumnya rukuk dan sujud. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Sehingga dua sisi, yang pertama kewajiban mutaba'atul imam, Dan yang kedua, larangan mubadarah mendahului imam dalam bab ini. Dipahami insyaAllah ya? Maka dipraktekan dengan baik. Ditunggu pas rukuk dan sujudnya imam. Nanti akan ketahuan siapa yang perhatian dengan darus ini dan yang tidak. Nanti isya, kita lihat nanti. Yang perhatian dengan ilmu dan mengamalkan, dia akan langsung praktek ketika dapat ilmunya. Meskipun sudah lama ini ilmunya. Cuman kadang kurang perhatian. Gitu ya? InsyaAllah. Nanti kita cari imam yang agak gemuk insyaAllah. Hayr insyaAllah. Bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala. Mata tuudu'ul yadani fis sujud. Wa mata turfa. Bab, kapan diletakkan kedua tangan dalam sujud dan kapan diangkatnya kedua tangan dari sujud. Kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, haddathana Ahmad bin Hanbal. Siapa beliau? Al-Imamu Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal al-Syaibani. Siapa kunyahnya? Abu Abdillah. Naam. Jadi, Abu Dawud murid Imam Ahmad bin Hanbal. قال أخبرنا إسماعيل يعني بن إبراهيم وإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم معروف dengan إسماعيل ابن علية إسماعيل ابن علية ini imam hadis masyhur. إسماعيل ini punya anak namanya إبراهيم. Ibrahim bin Ismail. Ibrahim hadza tokoh Mu'tazilah Jahmiyah pada masanya. Bapaknya muhaddits kabir Sunni, anaknya Mu'tazili, tokoh Mu'tazilah besar pada masanya. Dan sama-sama dikenal dengan sebutan Ibnu Uliyah. Maka antum perhatikan baik-baik. Ketika disebutkan nama Ibnu Uliyah dalam hadis, dalam fiqih, itu bapak, sang ayah. Ismail bin Ibrahim bin Miqsam, masyhur dengan Ibnu Uliyah rahimahullah. Ketika disebutkan dalam bab akidah, ketika penyebutan tokoh-tokoh yang menyimpang dalam perkara akidah, Ibnu Uliyah, itu anaknya. Ibrahim bin Ismail. Paham ya? Hadza huwa. Ini menunjukkan barakallahu fikum al-hidayah minallah. Hidayah taufik itu semuanya minallah jalla wa ala. At-taufik biyadillah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberi hidayah kepada hamba yang dikehendaki, menyesatkan hamba yang dikehendaki. Yang kedua menunjukkan al-ilmu mauhibah. Ilmu itu anugerah. Ilmu tidak diwarisi. Ilmu enggak diwariskan. Kalau harta benda diwariskan, tapi kalau ilmu tidak. Ilmu tergantung masing-masing. Bapaknya imam besar, anaknya tokoh penyimpangan. Terbalik kadang anaknya imam besar, bapaknya awam. Anak imam besar, bapaknya menyimpang. Wahakadha. Ini semuanya dua poin tadi. At-taufiq wal hidayah biyadillah. Dan yang kedua, al-ilmu mauhibah. Maka masing-masing harus menyisihkan lengan baju, menyelamatkan diri sendiri terkait dengan masa depan dia di yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. Itu yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW ketika awal dakwahnya. ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat. Dikumpulkan semua dan dipanggil satu persatu kerabatnya beliau, mengatakan la ughni ankum minallahi syai'a, selamatkan diri kalian dari neraka, aku tidak bisa mencukupi kalian dari Allah sedikit pun. Sampai menyebut Fatimah, ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkan diri kamu dari neraka, aku tidak bisa mencukupi sedikit pun untuk kamu dalam bab ini. Sehingga taufiq biadillah, al-ilm muhibah. Jangan pernah ada dari kita barakallahu fikum yang bersandar pada kelebihan dan keutamaannya orang lain. Punya kakak, masya Allah. Wah, kakak saya ini bangga dengan kakaknya, bangga dengan saudaranya. Wah, dianya sendiri nggak beres. Wah, ini adikku. Wah, adik saya masya Allah. Dia bangga dengan punya adik yang masya Allah. Wah, dia kakaknya nggak demikian keadaannya. Bagi anakku ini, ini bapakku ini, bagi anakku ini. Mayan fa'adha. Ini semua ada manfaatnya dalam bab ini. Sehingga masing-masing harus betul-betul memikirkan tentang keselamatan dirinya masing-masing. Masing-masing harus mempelajari ilmu din untuk dia sendiri-sendiri. Dia sendiri dan nanti untuk kemanfaatan orang lain. Barakallahu fikum. Ini semua sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Dan sedikit pun dari kalangan para ulama kita tidak ada yang mengkritisi, yang mengkritik, yang mencacati Ismail bin Ulayya sang ayah. Dari mengatakan, ya apa anakmu ini? Gimana anakmu ini? Bagaimana? Bagaimana? Lah, masing-masing. Ketika diketahui dengan pasti, orang tua telah berusaha sekuat tenaga untuk itu. Sehingga ketika ada yang berbeda, ada nasi-nasi. Barakallahu'alaikum. Kecuali kalau ada didukung oleh orang tuanya, diridhoi, ya kena semuanya. Barakallahu'alaikum. Ambil ibrah daripada ini semua. Semoga manfaat. Qala rahimahullahu ta'ala an Ayyub. Wa Ayyub as-Sikhtiyani. Masyhur dengan Ayyub bin Abi Tamimah as-Sikhtiyani. Siapa namanya Tamimah? Siapa namanya, nama ayahnya Ayyub? Samar-samar saya. Ayyub bin Abi Tamimah. Siapa namanya Abu Tamimah? Seingat saya. Semoga tidak salah. Jangan cek lagi ya. Namanya Kaisan. Tapi masyhur dengan Ayyub As-Sikhtiyani. Imam Ahli Hadis pada masanya. Imam Ahlus Sunnah pada masanya. Dan di antara manaqibnya beliau ialah asyiddatu ala ahlil bid'ah. Beliau termasuk ulama sunnah yang tegas, keras dalam mensikapi ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. An-Nafi' dari Nafi' huwa maula ibni Umar. An-ibni Umar dari ibnu Umar, itu Abdullah ibnu Umar bin Khattab al-Adawi al-Qurashi. Rafa'ahu, dia memarfu'kannya. Ya, ini sebagai sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, innal yadaini tasjudan. Kama yasjudul wajhu. Sesungguhnya kedua tangan itu sujud. Sebagaimana wajah sujud. Dalam sholat. Wa idha wadu'a ahadukum wajhahu. Faliyawak yadeh. Apabila salah seorang di antara kamu meletakkan wajahnya, maka letakkanlah kedua tangannya. Wa idza rafa'ahu, dan bila dia mengangkat wajahnya, falyarfa'huma, maka hendaklah dia mengangkat tangannya. Qala syekh rahimahullahu ta'ala hadza haditsun sahihun رجاله رجال الصحيح الحديث أخرجه النسائي. Dari hadis ini, kira-kira kapan kedua tangan diretakkan dalam sujud? Kapan diretakkan? Setelah meretakkan wajah. Wajah dulu baru tangan. Hakata? Loh, ya mana hadis ini? Apabila salah seorang di antara kamu meretakkan wajahnya, maka retakkanlah kedua tangannya. Berarti kan wajah baru kemudian tangan. Ya, apa tangan baru wajah? Hadisnya. Hadisnya apa ini? Wajah baru tangan. Bagaimana prakteknya ketika sujud? Siapa prakteknya? Praktekan dari mulai berdiri ke sujud. Bagaimana caranya supaya bisa meretakkan wajah baru tangan? Ya bagi. Ada berdiri terus sujud. Berdiri mau sujud. Kira-kira gimana caranya supaya bisa wajah baru tangan? Inilah praktek. Coba. Ya kira-kira. Praktek dulu, nanti kalau gak bisa dijelaskan. Gini loh, cek kita mau ngakai. Gak usah malu-malu. Gimana kira-kira? Apabila dia meletakkan wajahnya, letakkan kedua tangannya. Ya kira-kira. Mungkin enggak? Wajah dulu baru tangan. Hah? Apa yang anda perhatikan di sini? Nah, ini kita nanan ini. Jawa Timur punya ini. Ada perang aja kita. Ya apa caranya? Sujud. Tenanannya kayak si bicaranya. Kaki dulu, lutut dulu, terus paling ngono, lalu lutut. Setengah mati ya. Hah? Masuk sih. Biasanya antum kalau lutut dulu, tangan baru wajah baru tangan. Coba patahkan tangan itu baru aja. Naik dulu, naik. Turun, lutut dulu, tangan baru aja. Ya, ini wajah dulu, jedot. Sekarang antum perhatikan diri. Antum turun tangan dulu. Turun lagi, tangan dulu. Tangan dulu, lutut baru. Wajah. Yes ya. Ketika duduk, dah duduk, mau sujud yang kedua kalinya. Sujud. Ini antum wajah dulu. Nah, setengah mati ya. Sekarang yang umum bagaimana? Yang umum antum kerjakan, tangan baru, baru wajah. Barakallahu. Artinya dari kaifiyah sholat yang selama ini kita kerjakan, secara prakteknya, Tangan baru wajah. Barakallahu fiik. Sujud. Anda masih sujud? Sujud. Nah. Ini baru bisa. Ketika sujud mau berdiri, dia bisa kepala baru tangan. Diri, ya. Nah, itu baru bisa. Barakallahu fikum. Hair insyaallah. Ini kalau di kalangan para ulama disebut dengan ada takdim wa ta'khir. Lafadznya wajah baru tangan, tapi secara prakteknya tangan baru wajah. Itu namanya takdim wa ta'khir. Fihi takdimun wa ta'khir. Padanya ada yang didahulukan dan diakhirkan. Secara praktek tangan baru wajah. Di antara contohnya barakallahu fikum yang semacam ini cukup banyak dalam masalah yang lain. Contoh yang ada di kepala saya sekarang adalah pada tata cara pemandian jenazah. Disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda ketika tata cara memandikan jenazah, Rasul mengatakan kepada para wanita yang hendak memandikan jenazah putrinya, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudhu'i minha. Ini lafadznya, ikhwan. Mulailah dengan bagian anggota tubuh yang sebelah kanan daripadanya dan anggota wudhunya. Di sini anda perhatikan lafadz hadisnya. Assalamualaikum. Yang pertama kali beliau sebut ialah mulailah dengan anggota tubuh sebelah kanan, mayamin. Baru yang kedua, setelah itu bagian anggota wudhunya. Dipahami? Secara bahir hadis, berarti dimulai membasuh anggota sebelah kanan, baru sebelah kiri, baru mewudhukannya. Dalam prakteknya barakallahu fikum benar demikian. Dalam praktek pemandian jenazah, itu dimulai dengan mewudhukan jenazah. Dimulai anggota wudhu, setelah selesai mewudhukan, baru kemudian memulai dari sebelah kanan dan sebelah kiri anggota tubuhnya. Hadis ini kata para fuqaha, saya sekarang, fihi takdimun wa ta'khir. Padanya ada takdim dan ta'khir. Ada yang semestinya ditaruh di belakang, dikedepankan. Ada yang semestinya di kedepankan taruh belakang. Namanya takdim wa ta'khir. Mestinya dimulai dengan anggota wudhu, baru anggota tubuh yang sebelah kanan. Hadalah. Itu semuanya ada dalam beberapa contoh pembahasan fikih. Yang ini juga demikian dikarenakan secara prakteknya tidak memungkinkan untuk wajah baru tangan, ada masyaqqah padanya. Dan yang umum dari kaifiahnya kaum muslimin ketika turun dari sujud, imma dia lutut dulu, baru tangan, baru wajah, mesti tangan itu baru wajah. Atau dia dari berdiri, tangan dulu, baru lutut, baru wajah. Mesti wajah yang paling terakhir. Itu para kaifiah, soal sebagaimana umumnya. Barakallahu'alaikum. Sehingga ini insyaAllah ta'ala berkaitan dengan namanya takdim wa ta'khir. Barakallahu'alaikum. Sehingga secara prakteknya adalah letakkan tangan baru wajah. Adapun terkait dengan mengangkat itu bisa. Mengangkat kepala terlebih dahulu, baru kedua tangan mengikuti. Barakallahu fikum. Allahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala yang ketiga. Supaya selesai pada pembahasan tangan ini. Qala rahimahullahu ta'ala, aina tuba'ul yadani inda sujud. Aina tuba'ul yadani inda sujud. Dimanakah diretakkannya kedua tangan ketika sujud? Dalam posisi sujud, tangan sebelah mana posisinya? Apakah di perut, atau di dada, atau di mana? Ketika sujud. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-imam Ahmad rahimahullah, haddathana Waqi' bin Waqi' bin al-Jarrah. Qala haddathana Sufyan Man Sufyan, Syekh Waqi', Syekh Waqi'. Sufyan. Yang mana ini Nabi Sufyan ini? Bin Uyainah atau bin Al-Thawri? Hah? Al-Thawri. Waqi' meriwayatkan dari Al-Thawri. Sufyan ibnu Sa'id Al-Thawri. An Asim bin Kulayb. Ada saduq. An Abihi Kulayb. An Wa'il Al-Hadrami. Wa'il ibn Hujr Al-Hadrami. Semoga Allah meridainya. Annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina sajada. Bahwasanya Wa'il Al-Hadrami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud. Wa yadahu qaribatan min udhunayhi. Dan kedua tangan beliau dekat dengan kedua telinganya. Ketika sujud, tangannya dekat dengan kedua telinganya. Ya, bisa di bagian bawah telinga atau sejajar dengan telinganya. Itu yang sunnah. Jadi bukan sujud tangannya di depan kepalanya kayak gini. Ada, enggak ada sunnahnya. Atau ketika sujud tangannya ada di bagian dadanya atau perutnya. Ini enggak sunnah. Yang betul, tangannya dekat dengan kedua telinganya. Artinya apa? Tidak dibentangkan. Ini ketika sujud berjamaah. Kalau ketika sendirian, dia dibentangkan, tapi dia sejajar dengan telinganya. Foto diperhatikan. Gantian antum. Semangat. Ayo sini. Sujud. Sujud, langsung sujud. Posisi tangannya aja. Coba di, jangan terlalu membentang. Sujud, jangan terlalu membentang tangannya. Sujud, jangan terlalu membentang. Ini loh, tangannya itu jangan terlalu membentang. Terus. Dipepetkan tangannya, dinaikkan sedikit dengan sesuai dengan telinganya. Bisa itu sebelah sini dong kalau gitu. Sini, dilakukan. Atau menghadap ke arah sana. Nah, atau sebelah sini. Ya kan kanan kiri yang praktek. Ada sana. Sujud posisinya. Barakalahikum ketika sujud. Tangannya. Nah katanya telinganya antum. Diperhatikan. Tangannya seperti ini. Dekat dengan telinganya antum. Ketika antum berjamaah. Tangan jangan dibentangkan. Tapi akan didekatkan dengan telinga. Dan dia dekat dengan telinga. Bukan begini. Bukan begini, tapi begini. Coba tes. Monggo. Sujud toh. Kok bingung sih? Sujud. Posisinya antum lagi jamaah, jadi lebih didekatkan. Tangannya antum lebih dekat ke arah telinga. Nah, gitu ya. Ketika antum sendirian dibentangkan, nah dia sejajar dengan telinga. Bisa telinga di bagian bawah atau yang bagian atas. Saya ini turun tek, ditengok ini. Ya, bisa kayak gini. Nah, Zen, gini ya. Jadi jangan begini, jangan ditaruh di perutnya antum. Jazakallah ya, pun. Jangan juga ditaruh di atas, di melebihi telinganya antum. Tapi dipaskan di telinga. Dipahami ya? Kalau berjamaah, jangan dilebarkan. Tadi sendirian sudah dilebarkan, tapi dia sejajar dengan telinganya. Barakallahu fikum. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, hadza hadithun hasan. Indah. Masya Allah, kita baca banyak hadith dan banyak bab. Silakan dipilih yang mana yang dihafalkan. Yang paling gampang yang mana yang dihafalkan ya? Paling terakhir. Gitu ya, khair insya Allah. Tapi para yang hufat 3 biasanya. Terutama MTF 3 insyaAllah. MTF 3 insyaAllah. Ya. Tunjukkan MTF sekarang sama dengan generasi pertama MTF. Semangat. Mereka itu ikon dalam hafalan. Nah, jadi antum 3. Yang lainnya 1 atau 2 antum 3. Ya. Semangat ya. Allahu Akbar. Wallahu tabaraka wa ta'ala bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Belum adhan? Jam berapa sekarang adhannya? 7.05 loh ini. Masya Allah. Awet ya.